Jadi Rabb itu dialah yang menciptakan segala-galanya, termasuk virus apapun juga. Sekarang sedang heboh virus corona. Bagi yang kurang yakin ke Allah, ini menakutkan sekali. Tapi bagi yang yakin ke Allah, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Datangnya virus corona hanya nambah dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله Ya Arhamar Rahimin, Irhamna. Ya Syahid, Ya Raqib, Ya Qarib. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai yang maha menata berkah di majlis ini, Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkaulah yang kuasa memberikan ilmu yang manfaat bagi kami. Jadikan pertemuan ini membuat Engkau ridho kepada kami. Jadikan majlis ini menjadi penghapus semua dosa dan aib. Jadikan majlis ini majlis yang membuat kami yakin padamu, ya Allah. Lindungi kami dari niat yang salah. Lindungi kami dari ilmu yang salah. Lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Kita zikir sejenak, ikuti ya. Subhanallah. Walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ما شاء الله يلا بلا تفكير tidak ada kelezatan di dunia ini baik makanan pandangan, bahkan seksual dan sebagainya yang dianggap paling enak di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi lezatnya bermunajat, berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya hal yang paling nikmat di dunia ini harusnya adalah seseorang yang ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, munajat kepada Allah, sujud kepada Allah. Itu bagi orang yang sudah masuk makomnya, dia datara kelezatan. Jadi bagi yang makanannya kurang enak, sebetulnya orang yang banyak zikir jadi enak. Bagi yang belum punya jodoh, ya tidak usah ngacung, biasa saja, tidak ditanya, ujuk-ujuk ngacung, tenang. Bagi yang belum punya jodoh, tidak akan kesepian. Bagi yang merasakan nikmatnya bersama Allah, bahkan di tempat yang paling terpencil sekalipun tidak pernah kesepian. Bahkan ulama yang dipenjara padahal dia tidak salah pasti tidak kesepian di dalam. Tetapi bagi yang belum kenal Allah, dalam keramaian pun kesepian. Di rumah yang lapang pun tetap sempit. Uang banyak sekalipun tetap miskin saja hatinya. Dipuji oleh orang-orang pun tetap melangsa hatinya. Karena memang dunia ini tidak dirancang untuk membahagiakan kita yang asli. Kebahagiaan yang asli itu adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hatimu akan tenang, nikmat dengan mengingat Allah. Sekarang sedang heboh virus corona. Bagi yang kurang yakin ke Allah, ini menakutkan sekali. Tapi bagi yang yakin ke Allah, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Datangnya virus corona hanya nambah dekat dengan Allah. Kita bahas asmanya ya. Ar-Rabb, Allah yang maha mencipta. Rabb, Allah yang maha mencipta, maha mengatur, maha menguasai. Dalilnya dalam Al-Quran lebih dari 500 kali dalam berbagai konteks. Dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Dalam surat Al-An'am 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, inna salati, ibadahku, wa nusuki, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semata-mata hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Banyak hadirin. Jadi Rabb itu dialah yang menciptakan segala-galanya. Langit, jagat semesta, bumi, berikut isinya, semuanya adalah ciptaan Allah. Termasuk virus apapun juga. Virus corona, itu pasti ciptaan Allah. Apa sih kerjaan virus corona? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma ilham. Virus itu bertaksir kepada Allah. Virus itu tidak berbahaya sama sekali tanpa izin Allah. Apakah virus bisa mencelakakan? Tidak, tanpa izin Allah. Siapakah yang bakal kena virus? Yang diizinkan Allah kena virus. Apakah virus corona mematikan? Hakikatnya tidak. Orang mati cuma satu sebabnya, karena waktunya tiba. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena sudah waktunya, setiap umat ada ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan walau sesaat. Nah, Allah jadikan corona ini jalan. Orang tidak bisa mati oleh virus corona, orang itu mati syariatnya dicabut nyawanya oleh siapa? Oleh malaikat maut atas perintah Allah. Kenapa ini? Adakah yang bisa membuat kita mati? Tidak bisa, selain dicabut nyawa. Lah kalau malaikat mau tidak nyabut nyawa, gimana matinya kita? Ya. Dan malaikat tidak bisa mencabut kecuali dengan perintah Allah. Ini harus begitu hadirin. Dan tidak ada virus corona juga tetap pada mati, ya. Benar? Masih ingat tidak pelajaran yang lalu tentang rahasia kematian ada berapa? Semuanya tawadu, ya. Sudah tahu tapi tidak mau menjawab. Satu, waktu. Sudah beres pembagian waktu. 120 hari di rahim ibu sudah beres. Yang kedua, tempat. Kita akan datang ke tempat kematian kita. Makanya minta ke Allah supaya tempat matinya yang bagus. Yang ketiga, cara. Walaupun Khalid bin Walid perang terus menerus, tubuhnya penuh luka, tapi tetapnya tidak bisa meninggal di medan perang. Coba bunuh diri pasti mati tidak? Cik atuh jawab hadirin dari tadi. Hah? Tidak? Ya bunuh diri kalau tidak ada yang nyebut nyawanya tidak bisa. Walaupun bunuh diri di rel kereta api, kereta lewat tetap dia tidak mati. Karena salah relnya. Jadi diilhamkannya berbaring di rel yang salah. Karena tidak ada jadwal pencabutan nyawa buat dia. Loncat ke sumur. Nanti dipilihkan sumur yang dangkal. Dan belum waktunya mati. Nanti naik sendiri dengan rasa malu. Serius sendiri. Tapi kalau sudah waktunya mati, walaupun jagoan, pakai baju besi, pakai segala, enggak ada yang menghalangi. Nah, virus ini salah satu jalan. Ini di sini virus banyak sekali, berbagai jenis virus. Tapi kalau enggak ditakdirkan sakit, tetap. Ini virus banyak. Bapak-bapak banyak yang bawa virus, ya. Saya juga mungkin mengandung virus. Tapi kalau Allah lindungi, kenapa dong Allah menciptakan virus corona? Jangan nyebut kenapa ke Allah, ya. kenapa Allah menciptakan saya? Tidak boleh. Apa hikmahnya Allah ciptakan diri? Ya, supaya kita tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makin yakin. Kalau tidak salah dengar, baru saja Presiden Cina itu merasa sangat bangga dengan bala tentaranya yang hebat, bangga dengan kekuatan ekonominya yang dahsyat, tapi ya tidak berkuasa. Kalau Allah kirim virus, babak belur, ya. Makanya jangan petantang-petenteng kita juga. Udah gak punya duit, sombong. Jangan. Mudah bagi Allah melumpuhkan kita. Apalagi hikmahnya, ya kita jadi makin yakin hidup bersih sesuai dengan tuntunan Islam itu ternyata banyak berkahnya. Segala dimakan, kelelawar dimakan, kodok dimakan, aduh itu ya. Ternyata bisa jadi jalan sumber penyakit. Kita biasa berwudu, ternyata itu pun yang bisa membuat kita lebih daya tahan terhadap penyakit. Jadi nambah yakin ajaran Allah. Kalaupun top takdirnya kena, ya kita berusaha untuk mengobati sebagai ibadah. Kalaupun toh harus meninggal, ya berarti sudah saatnya. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Meninggal itu tidak apa-apa, karena pasti meninggal. Yang penting adalah husnul khotimah. Sudah tahu caranya husnul khotimah belum? Kalau sudah, kalau belum, jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Kenapa jadi emosi begini? Husnul khotimah itu akhir yang baik. Akhir yang baik itu hadiah dari Allah bagi yang berusaha setiap waktu diisi dengan kebaikan. Itu saja. Kalau ingin husnul khotimah mah tidak rumit. Setiap waktu kita jadi orang yang baik, mikir baik, bicara baik, berbuat baik, bersikap baik, berhati baik. Baik. Sudah. Allah kan melihat ini orang baik, ini mikirnya baik, prasangkanya baik, bicaranya baik, cabut nyawanya dalam keadaan baik. Husnul khotimah, mikir jelek, ngomong jelek, cunihin, pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Kerjanya bikin hoax, jelek, tidak mau tobat, dinasehatin tidak mau, diajak ke masjid tidak mau, ngomongnya jelek, nulisnya jelek. Waktunya tiba, ya dicabutlah nyawanya dalam keadaan jelek. Namanya husnul khotimah. Apa enggak boleh nyebut jelek? Boleh. Ini bagus atau jelek? Jelek. Enggak apa-apa kalau hanya milih huruf. Tapi jelek yang dilarang Allah itu yang jelek. Nah, jadi kita ini ciptaan siapa? Jawab. Adakah ciptaan Allah yang jelek? Yang gagal ada tidak? Yang cacat ada tidak? Ada tidak? Mungkinkah Allah bikin yang jelek gagal gitu? Maha suci Allah dari segala perbuatan buruk. Tapi kenapa itu ada yang lumpuh? Nah, lumpuh kan tidak berarti jelek. Itu buta, itu cacat bukan? Mungkin matanya Allah tidak kasih mata lihat dunia. Tapi nanti matanya bisa lihat Allah di akhirat. Hatinya. Orang yang matanya tidak lihat, Allah siapkan jutaan mata untuk menuntun dia. Benar? Tapi intelektualnya kurang. Dia tingkat berpikirnya, IQ-nya rendah. Memang Allah mau bikin kayak gitu. Mungkin itu pahala bagi ibu bapak yang terpilih, dititipi anak yang punya keterbatasan intelektual. Pahalanya beda. Bagi anaknya sendiri, Allah punya perhitungan sendiri, karena dia kan tidak bisa jernih akalnya. Ya, jadi semuanya sempurna. Makanya yang merasa badannya bagus, wajahnya bagus, jangan tepos. Tahu tepos? Tebar pesona. Jangan sok cakep, berat, hadirin. Dikasih wajah cakep, badan bagus, kecenderungannya tuh kalau enggak kuat iman mah jadi ujub, jadi somse, dia sendiri tergelincir dan bisa menggelincirkan orang lain. Mendingan pas-pasan gini aja wajah kita mah ya. Susah sombongnya. Iya kan? Kalau punya yang bagus tuh belum tentu kuat. Coba Bu, mana kira-kira yang bisa menggoda hati Ibu? Punya gelang emas atau pakai karet gelang? Karet gelang mah tenang. Alhamdulillah saya ada yang memberi sepeda Brongos. Tahu kan? Sepeda yang heboh itu Allah takdirkan tuh punya tuh. Ke masjid pakai sepeda itu teh enggak khusyuk. Sieun leungit. Inget rantai. Saya yakin Allah maha menjaga, tapi dah tetap baik. Jadi wiridnya agak cepat. Tapi di rumah ada juga sepeda sudah senior gitu. Sederhana sekali tahu. Aduhlah sepeda ini sepeda lipat, sudah zaman kedaluwarsa. Ternyata itu yang paling tenang tuh hadirin. Karena yakin maling juga tenang. Makanya kalau ditakdirkan punya rupa bagus, badan bagus, tubuh bagus, itu teh cobaan dari Allah. Kecenderungannya menjadi ujub, pengen pamer. Kalau kita diciptakan oleh Allah ada keterbatasan, kekurangan versi kita, jangan minder. Karena boleh jadi menurut kita kekurangan, padahal menurut Allah perlindungan. Lihat yang lebih bagus dari kita, jangan iri, dan gak akan robah. Nah, duh kenapa ya itu wajahnya cakep benar seperti boneka Barbie. Saudara mau jadi boneka Barbie? Boneka teh lucu karena boneka. Kalau orang kayak boneka horor. Dan kalau lihat yang dianggap kurang bagus, jangan menghina. Oh itu hidungnya pesek-pesek juga ciptaan Allah. Oh kamu kulitnya hitam-hitam juga Allah yang mewarnai. Itu teh rambut keriting seperti mie. Jangan keriting Allah ya. Mulut menghina ciptaan artinya menghina pencipta. Dan kita harus siap, tubuh ini milik Allah. Setiap saat sesuka Allah. Kadang dibikin sakit, makin lama makin tua, makin keriput, terima. Keluar uban, terima. Ibu enggak boleh. Kenapa saya begini? Karena ibu milik Allah. Ibu juga jangan cemas ya. Aduh ah, saya makin tua, makin tua, makin peot. Nanti gimana ya suami saya? Ya peot juga. Alhamdulillah, Januari kemarin, 29 Januari, hitungan Masehi, saya genap berusia 58 tahun nih. Berarti tinggal berapa tahun lagi? Berapa? Sedikit lagi ya. Tapi kalau saudara mau duluan, sok pastilah. Tapi ya, AA dengan usia sekarang begini tuh, asa beda gitu mikir tuh. Saya enggak lama lagi nih hidup. Saya harus siap-siap. Enggak boleh salah langkah. Enggak boleh sembarangan dengan sisa umur ini. Iya kalau 63. Gimana kalau 60? Berarti 2 tahun lagi ya. Iya kalau 60. Gimana kalau 59? Kan kita tidak tahu. Asli nih saya merasa dengan umur segini kan, saya harus siap-siap, harus siap-siap betulan. Subuh ini tidak akan selamanya utuh nih pulang. Ada yang tangan pulang duluan, ya kan? Ada yang ginjal pulang duluan, ada yang kaki pulang duluan, ada yang diamputasi. Itu berarti jadwal pulang duluan tuh. Iya, nggak usah ribet. Cerita tuh ya, yang di BSD anak seorang pemuda jatuh naik motor ke bawah tronton, terlindas, tangannya putus, habis. Sesudah sembuh ke sekolah, teman-temannya pada sedih. Aduh, kasihan kamu udah tidak punya tangan kanan. Tapi dia sendiri tidak sedih. Hei kawan-kawan, lihat dong apa yang Allah sisakan. Gitu. Dia melihatnya apa yang Allah berikan. Orang lihat apa yang diambil. Coba kalau yang disisakannya cuma tangan kanan, gimana keadaan kelas itu, kan? Pasti bubar, kan? Ada waktu. Nikmat pertama yang diberikan kepada kita, nikmat penciptaan. Coba, Bapak dengan kambing sama atau tidak? Apa persamaan antara kita dengan kambing, Pak? Jenggot, bukan jenggot. Sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama tidak milih. Ibu dengan bebek, apa persamaan ibu dengan bebek? Sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama tidak milih. Kita dengan virus corona juga sama. Sama-sama ciptaan Allah dan sama-sama tidak milih. Coba kalau Bapak ditakdir jadi virus, virus lah. Makanya kalau mata lihat ciptaan, hati ingat pencipta. Seperti sekarang lihat AA ini ya, harusnya yang diingat siapa? Allah. Oh, si AA ciptaan Allah. Ya Allah, bimbing supaya bicaranya benar. Kami udah jauh-jauh capek kesini, nanti kalau dianggap benar, repot. Ya Allah, tolong itu si AA supaya dia bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Jangan cuma bicara aja, nanti dosa. Jadi sambil duduk begini teh, sambil lapor ke pemilik diri ini, insya Allah lebih menolong saya. Lihat suami, bagi yang sudah punya suami misalkan, ya Allah, ini ciptaanmu ya. Enggak boleh gitu. Walaupun aki-aki halal, nah, jangan dah dulu enggak kayak gini. Sama nenek juga enggak kayak gitu dulu ya. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi suami saya mah ngorok, ah, berarti hidup ya. Alhamdulillah. Ini serius hadirin. Ini kiri kanan semuanya ciptaan Allah. Saya lihat dari sini, ya Allah, ini ciptaan Allah semuanya. Allah yang mendesain. Dan nikmat yang kedua sesudah penciptaan adalah diurus. Rob itu mengurus. Kita kan diurus oleh Allah. Kita boro-boro ngurus diri, mandi aja jarang. Ayo, berapa banyak yang belum mandi ke sini? Ya rencananya nanti pulang dari sini. Selalu ada alasan. Kita enggak tahu apa-apa ini, tubuh tidak tahu. Siapa dong yang ngurus tubuh kita ini, ya? Jawab hadirin. Siapa yang ngurus tubuh ini? Yakin? Allah tahu tidak keperluan tubuh kita? Jawab. Allah tahu tidak pikiran kita? Allah tahu lirikan mata kita? Allah tahu niat dibalik lirikan? Tahu. Pura-pura naon, padahal ada badak dibalik kerikil. Allah tahu perasaan kita? Kenapa Allah tahu? Karena yang menciptakan perasaan juga Allah. Kita enggak ngerti kenapa kita punya perasaan, betul? Jatuh cinta, coba. Apa itu cinta? Seperti apa bentuknya? Kuping gajah. cemburu. Apa itu cemburu? Kenapa ada jengkel? Kan tidak bisa digambarkan semua itu, tapi ada pada diri kita. Itu tuh ciptaan Allah semuanya. Makanya kalau lagi jatuh cinta, cepat kembali ke Allah. Apalagi kalau udah berlebihan, ya Allah tolong, tolong. Jangan overdosis begini ya Rabb. Bukankah yang saya cintai ini belum tentu jodoh saya? Kan paling apes kita mencintai seseorang, ternyata dia itu jodoh teman kita. Aduh, cilaka. Tolong ya Allah. Minta dicabut cinta bisa? Bisa. Tidak sulit Allah mencabut cinta sebagaimana dia menanamkan cinta. Kenapa dong Allah membuat saya jatuh cinta kepada dia? Siapa tahu enggak jaga pandangan? Siapa tahu enggak jaga sikap? Sengaja tiap pengajian, pada kemana neng? Pura-pura. Dia mencari jodoh, tapi niatnya tidak benar, caranya tidak benar. Bisa tersiksa itu oleh perasaan itu. Caranya minta kepada pemiliknya. Halo? Halo, tahu di antara hadirin yang pengen nikah? Jawab hadirin. Tahu, enggak usah ngacung, tenang ya. Itu juga Allah yang nanem. Coba kalau polos, baru lihat tiang jatuh cinta sama tuh. Alhamdulillah. Gimana ya, A, supaya saya dapat jodoh? Harus minta ke Allah, pencipta setiap makhluk. Tapi mana ada ah yang mau sama saya? Emang kenapa? Saya sih wajahnya jelek, ngehina Allah ya. Wajah kita ini bikinan Allah. Yang atur jodoh itu Allah. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh ciptaannya sendiri? Ini baru di Bandung ini pesantren Mas Punto, sahabat saya, kakinya lumpuh, matanya tidak bisa lihat. Desember kemarin menikah. Ada Allah ciptakan gerakan seorang akhwat, dibuat suka justru karena lumpuhnya. Nikah, Masya Allah. Kenapa bengong? Makanya kalau dengar dulu cerita tentang Agim, kenapa ya? Itu jodoh saya itu. Yang ribut ya. Saya juga heran, kenapa ibu-ibu pada ngambek ya? Suami bukan, apa bukan. Suami sendiri gak keurus, suami orang diurusin. Dah, minum dulu ah. Kucing minum, kambing minum, marmot minum. Apa yang membedakan? Pakai gelas. Yang membedakan kita jadi amal soleh. Bagaimana sunnah minum? Satu, pakai tangan kanan. Dua, duduk ya. Tiga, apa tiga? Dilihat dulu isi oli hadirin. Serius itu sunnah melihat minuman. Lalu bismillah. Tiga tegukan. Alhamdulillah kalau sudah. Jangan bernapas di dalam gelas. Itu bagian dari sunnah. Dan jangan mencela makanan dan minum. Ya. Alhamdulillah. Nah, itulah ya. Hausnya hilang jadi minum. Betul? Jadi kita ini diurus oleh Allah setiap saat. Bukan hanya kita, saudara semua juga. Kucing, kambing, tikus, semut, kelelawar, semuanya yang ada di jagad ini ciptaan Allah, milik Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Kita tidak bisa lepas dari Allah. Bisakah kita lari dari Allah? Jawab. mumpung pertanyaannya sederhana. Kalau disuruh menafsirkan surat Al-Baqarah, baru dia. Bisakah kita lari dari Allah? Bisakah kita bersembunyi dari Allah? Tidak bisa. Allah lebih tahu keadaan kita daripada kita sendiri. Karena kita ini ciptaan Dia. Makanya kalau punya keinginan, tidak boleh lari ke siapa-siapa kecuali minta ke siapa? Allah. Karena yang kita inginkan pasti ciptaan Allah. Yang kita inginkan pasti milik Allah. Yang kita inginkan pasti ada dalam kekuasaan Allah. Benar? Cok, minta jodoh. Pasti. Mau nikah sama apa? Hah? Sama orang. Orang ciptaan Allah. Mau nikah sama akhwat, ikhwan. Seluruh akhwat ciptaan Allah. Seluruh akhwat milik Allah. Seluruh akhwat dikuasai oleh Allah. Dibulak-balik hatinya oleh Allah. Jelas? Lebih tenang kan? Jadi gimana kalau saya mau dengan seseorang? Istiqoroh. Karena Allah tahu dia bukan jodoh kita atau bukan. Kalau bukan, gak usah jatuh cinta. Capek-capek ya. Mau rizki? Rizki ciptaan milik dibagikan oleh, tidak mungkin ketemu dengan rezeki tanpa izin Allah. Ingin ilmu, ilmu milik dibagikan oleh, tidak mungkin paham tanpa izin Allah. Termasuk apapun yang kita takuti, apapun yang kita cemaskan, pasti ciptaan Allah. Virus ciptaan Allah, ular ciptaan Allah, begal, tahu begal? Orang-orang yang zalim, Allah tahu tidak begal-begal itu? Jawab. Allah tahu begal, setiap begal. Begal ciptaan siapa? Makhluk ciptaan Allah. Hanya dia milih jadi begal. Bisa membahayakan kita tidak? Bisa membahayakan kalau Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan, bisa mencelakakan kita tidak? Jawab. Tidak bisa. Jin mau nakut-nakuti. Kalau Allah tidak izinkan, nggak akan kelihatan. Kita takut itu kan hanya imajinasi kita saja. Orang itu mengancam. Berlindung ke Allah. Yang mengancam kita tuh pasti dalam kekuasaan Allah. Tanpa izin Allah tidak bisa membahayakan. Ini kunci hadirin. Roja dan khauf kepada Allah. Harap dan takut ke Allah. Suara apa itu? Nyamuk ceritanya. Mata lihat nyamuk, hati ke siapa? Obat nyamuk lagi. Mata. Ini benar-benar hari ini saya teruji kesabaran. Apalagi tadi monyet minum, kambing minum, kucing minum, yang membedakan apa? Gelas. Mata lihat nyamuk, hati ingat Allah. Tidak ada yang menciptakan nyamuk selain Allah. Apa hikmahnya Allah datangkan nyamuk? Oh, bersyukur bukan kita yang jadi nyamuk. Coba kalau kita jadi nyamuk, halo, cari nafkah aja terancam jiwa kita. Berapa banyak nyamuk yang wafat ketika menjemput rezekinya, ya kan? Lagi makan aja enggak tenang. Berapa banyak nyamuk yang gepeng gara-gara lagi makan dan saudara yang gepengin ya. Dan puas merah tuh hadirin. Selesai makan berat itu ya, terbang dengan tangki penuh. Juga terancam berapa banyak nyamuk yang gugur selesai makan. Makanya mata lihat nyamuk, ingat Allah dan syukur kita tidak seberat nyamuk hidupnya. Betul? Makanya kalau ada nyamuk satu malah kasihlah. Ini Allah mendengarkan saya ceramah ini nih. Suatu saat lagi di masjid, lagi berbaring, nyamuk. Ini saya nggak cocok dengan ceramah. Pengen mukul hadirin. Ya Allah. Didengar-dengar, cuma satu nih nyamuk. Soklah nyamuk, kamu boleh makan dan akan habis lebar. Cuma jangan di daerah telinga lah, bising. Di kaki aja ambil sana, aduh soleh. Tapi saya jadi cemas juga, takut dia masih tahu teman-temannya. Weh, itu gratis tuh, itu bagus. Semua ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dikuasai oleh Allah, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdzibun. Surat Ar-Rahman ayat berapa deh? Setiap saat Allah dalam kesibukan, karena semuanya yang diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah, diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah. Sama tubuh kita juga setiap saat diurus Allah. Nah, bandingkan sekarang dengan masalah yang kita hadapi. Rumit mana? Urusan tubuh kita atau masalah kita? Jawab. Nah ya, rumitan mana? Masalah yang kita hadapi atau tubuh kita? Yang rumit yang mana? Tubuh, ini rumit sekali nih. Ini ngomong ini rumit hadirin. Saya bisa ngomong sesuatu yang rumit. Otak mikir, perintah ke mulut, suruh ngomong. Hurufnya harus pas, supaya pas, kebukanya ngepas. Pita suara saya harus ngepas. Pompa udara dari mulut harus ngepas. Gerakan tubuh juga ngepas. Ini teh rumit, gini-gini teh rumit. Ngerti gak sih? Nah saudara ketawa mendengar itu teh rumit. Artinya telinga normal. Kata-kata saya bergetar, ditangkap oleh telinga, diproses ke otak. Aja lucu nih, kamu harus ketawa sekarang juga. Perintah itu ngedorong teman tuh rumit, tadi pakai dorong-dorongan gitu, itu rumitnya dorong siapa temannya. Gitu. Waduh, ini terdahsyat. Tapi jarang orang menyadari bahwa bisa mendengar, bisa mikir, bisa ketawa, bisa bergerak tuh nikmat yang besar. Kita cuma mikirin, tuh saya gak ada makanan, tuh saya gak punya pakaian. Itu nikmat besar, kita bisa ngomong gak punya pakaian itu. Saya gak punya baju, itu kan nikmat. Bisa ngomong berarti normal. Pikirannya jadi emosi begini, berarti normal. Coba kalau delay, telat. Lucu. Harus ketawa sekarang. Lama prosesnya. Pas diangkot baru Asli loh hadirin, ini tuh nyata. Kita itu diurus oleh Allah dengan nikmat tiada bertepi. Sayang sekali tidak menyadarinya. Karena Rob itu adalah mengurus. Bukan hanya kita, orang lain. Semua makhluk, jatuhnya daun, Allah yang menjatuhkan fotosintesa, air mengalir, cadangan di bumi, magma, udara, stok udara, jarak antara matahari dan kita diatur oleh Allah. Kalau terlalu dekat, gosong kita ini. terlalu jauh beku, benar? Diatur stok oksigen. Ini yang sering disampaikan, saudara melihat ke sini, nafas mendengus. Oksigen yang saya perlukan, tapi saudara memberikan ke saya karbon dioksida. Nah, apalagi ketawa itu bergelombang. Saya enggak tahu gimana milihnya ini. Lihat juga enggak oksigen seperti apa, tahu juga enggak. Tapi demi Allah yang masuk ke sini adalah oksigen. Siapa yang ngurus semua ini? Fabi ayyi alani rabbikuma tukadziban. Aduh, harusnya begitu. Hai, kalau orang sudah tahu Allah yang ngurus, Allah yang memberi nikmat, kita sibuk sekali bersyukur. Bisa bicara, bisa duduk, nafas, berkedip, ya Allah. Makanya kalau Dharma Wisata itu, jangan ke tempat bagus aja. Dharma Wisata ke ICU, ruang emergensi. Lihat. Ya Allah, saya nafas. Gratis tiap hari. Lihat yang bangun aja susah. Ya Allah, saya bisa bangun. Engkau yang membangunkan. Saya bisa jalan. Lihat makanan. Berapa banyak yang punya makanan gak bisa nelen. Itu alhamdulillah, walaupun dengan hanya jambar roti dan gepuk, saya bisa makan. Alhamdulillah. Orang lain mah gak punya apa-apa. Saya walaupun hanya dengan stik dan sate, alhamdulillah. Makanya kalau ada masalah, Allah tahu tidak masalah kita? Yang benar. Kita itu tidak disuruh menyelesaikan masalah sendiri, hadirin. Jangan sok pinter, tidak bodoh. Segala dipikir, stres. Kita itu disuruh mengembalikan segala urusan kepada Allah. Sesudah itu, Allah yang menuntun kita dalam menyelesaikan masalah. Gini ya, Allah berikan masalah supaya kita ingat ke Allah, supaya kita patuh ke Allah, supaya kita pasrah ke Allah. Nanti Allah yang menuntun solusinya, karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Nah, yang jadi masalah yang sebenarnya itu bukan masalahnya, yang jadi masalah yang sebenarnya tidak kembali ke Allahnya. Itu gak punya uang, sibuk mikirin uang, Allahnya yang ngebagikan gak dibagi ingat. Ingin punya anak, yang diingatnya adalah itu apa, bayi tabung. Nah, Allahnya gak diingat. Ingin jodoh, yang diingat apa tuh, pelet. Belum punya suami, datang ke dukun, kata dukun, oh ini jodoh udah dekat, minggu depan saya pertemukan. Datang lagi, bagaimana mbak, sudah ada? Sudah ada jodohnya. Di mana? Ini di hadapanmu. Dukun lepus sana. Nah, hadirin sekalian, tidak ada yang paling Allah sukai selain kembali kepada Allah dalam segala urusan. Semua urusan itu dalam kekuasaan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Persoalan apapun. Jadi harusnya kalau ada apa-apa, membuat kita makin dekat dengan Allah. Dekat itu apa? Patuh dan pasrah ke Allah dengan yakin. Itu dalah. Ini sama Allah. Surat Al-Baqarah 186. Pada Rasul. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'ni. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah, dan setiap waktu dia Allah dalam kesibukan. Surat Ar-Rahman ayat 29. Semuanya diurus oleh Allah, tidak ada yang tidak diurus. Semuanya dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa terjadi. Bergabung jin dan manusia mau memberi, tidak terjadi tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia mau mencelakakan, tidak celaka tanpa izin Allah. Jadi tidak usah ngotot ingin dicintai orang, tidak perlu. Ingin dicintai Allah sama. Jelas? Tidak usah bersaing dalam mencari jodoh. Enggak usah pinjam jaket teman dan supaya dia tertikat. Kita pinjam ke teman, ternyata temannya itu pinjam ke kakaknya, itu yang mau didatengin. Silakan. Kenapa kamu pakai jaket saja? Aib. Udah, just the way you are. Silakan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareeb. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Fal yastajibu li wa yu'minu bi dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepada aku agar mereka beroleh kepada aku. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareeb. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakanlah anta ini qareeb, aku adalah dekat. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang meminta kepada aku. Makanya lebih baik sibuk doa, minta, fadzuruni atqukum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Sibuklah zikir adanya. Sambil berdiri, duduk, jalan, berbaring. Terus sebut nama Allah, ya Allah. Yang kau yang mendengar, wahai yang maha melihat. Wahai yang maha mendengar. Wahai yang tidak benar, wahai yang menuliskan bahan-bahan. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Ya bersifat hati. Sambil jalan, udara panas, alhamdulillah, ya Allah. Ada makanan, jenol, engkau datangkan makanan dari jauh, ikan dari laut, garam dari laut, masya Allah, terima kasih. Terus dengan Allah, enak begitu. Lihat orang-orang yang jualan, oh ya Allah, semua orang ini adalah ciptaan-Mu, engkau yang memberi rezeki. Ada yang nawar di sana, belinya di situ, oh engkau lah yang membagi-bagi rezeki. Tiba-tiba, ban meletus, oh ya Allah. Bani meletus pasti terjadi dengan izinmu. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Berarti ada sedikit tukang tambal ban yang disini dokter saya, ya Allah, alhamdulillah saya sampaikan. Eh ternyata masih jauh. Oh ya Allah, kau pengen saya olahraga ya. Alhamdulillah, saya sibuk dengan Allah. Nah, gimana nih saya ini di kantor dicurigai, padahal saya tidak salah. Ada kehilangan di kantor, tapi saya tidak ngambil, cuma saya dicurigai. Oh, ini berarti waktunya diuji. Tenang, hadirin. Saudara mengambil, alhamdulillah tidak. Yang benar, saudara, saya tidak percaya kepada saudara. Alhamdulillah, saya tidak ngambil, Pak. Mana buktinya? Ya, saya tidak bisa membuktikan dengan karena saya memang tidak mengambilnya. Saudara akan dikeluarkan dari sini. Kalau itu yang paling adil, lakukan saja, Pak. Tapi yang pasti saya tidak mengambil. Tinggal sholat. Ya Allah, engkau saksikan segalanya. Engkau tahu saya tidak melakukan. Engkau tahu saya dituduh. Hamba yakin engkau maha baik, maha adil. Ini ujian, saya terima ujian ini, ya Allah. Mahasuci Engkau yang maha baik dalam segala keadaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yakin Engkau tidak pernah mengecewakan. Ana inda dhanni abdi bi abdu, sesuai dengan prasangka hamba. Kalau Allah waktunya membuka, tiba-tiba sampai di rumah si bos teh, "Papa, papa, apa nak? Ini HP-nya saya yang pakai." Bisa begitu. Gampang bagi Allah. Makanya jangan suka panik, karena Allah melihat segalanya dan Allah mengatur segala urusan. Ini misalkan bapak udah nikah dicurigai oleh istri misalnya. "Mak, bu, nanti saya mau itikaf." Itikaf? Dari mana sejarahnya? Jumatan aja bilang bertobat, tiba-tiba itikaf. "Ya bu, saya sudah ingin hijrah, ingin tobat, gak percaya." Hanya itikaf. Pulang pagi, "Dari mana, ha?" Itikaf, "Gak percaya, gak percaya." Enggak ada sejarahnya, Bapak Ibu. Kenapa HP enggak dibuka? "Saya semalam ditelepon." Kan lagi itikaf, enggak mungkin. Enggak usah emosi. Kita yakin Allah ngelihat, benar? "Bu, alhamdulillah saya semalam itikaf di Masjid Darut Tauhid Cipanggunung 19. Allah pasti menyaksikan saya ketika saya tidak kemana-mana. Ibu mau percaya, mau tidak percaya, silakan, itu urusan ibu dengan Allah. Urusan saya adalah mengatakan yang sebenarnya." Alhamdulillah. Pengikutan ceramah si Hakim, saya juga dengar ceramah yang itu. Tetap ada curiga itu. Tenang aja, tinggal sholat. "Ya Allah, saya terima episode ujian ini. Ampun ya Allah, saya tidak dipercaya istri karena mungkin udah keseringan bohong. Astagfirullah, ini ujian bagi saya dan tebusan dosa-dosa aku." Kalau Allah mau menjelaskan, gampang. Allah aja nanti mengatur. Istrinya ketemu dengan istri tetangga, "Mbak, makasih banyak ya." "Makasih apa?" "Ih, suami saya sesudah itikaf sekarang beda, jadi lebih sopan, ke anak-anak lebih lembut. Terima kasih ya, kemarin suaminya ngajak suami saya dan sekarang sudah saya rasakan." Masya Allah, tidak sulit bagi Allah untuk memberikan jawaban. Jelas? Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena segala urusan ada dalam kekuasaan Allah. Demikianlah hadirin sekalian. Apakah Allah menyaksikan pertemuan kita ini? Jawab. Apakah Allah tahu siapa yang hadir? Tahu alamatnya di mana? Yang dibonceng tahu tidak? Apakah Allah tahu duit kita yang tinggal sedikit? Tahu? Tenang ya, semuanya diketahui Allah. Apakah Allah tahu dosa kita? Orang lain tahu tidak? Siapa yang nutupin? Kalau Allah mau ngebuka, kebuka enggak? Makanya istighfar. Istighfar terus. Ampunnya yang telah ditangkap. Astagfirullahaladzim. Untung saya tidak ditangkap. Telah terbuka ini. Astagfirullah. Setiap yang kita dengar, itu pun informasi dari Allah. Betapa mudah bagi Allah membuka air. Nah, begitulah hadirin sekalian. Sudah berapa tahun ini umur pengajian kita ini? Tahun 99. Sudah berapa tahun jadinya? 21 tahun ya. Kalau suatu saat tidak lagi duduk di sini, tetap semangat cari ilmu ya. Insya Allah Darut Tauhid akan berusaha nanti mengundang para ulama yang memiliki kualitas keilmuan dan amal yang lebih baik dari Ahad, sehingga Bapak Ibu dapat ilmu yang lebih baik. Kan ada saatnya saya tidak di sini, mungkin untuk beberapa waktu atau mungkin untuk selama-lamanya. Sekarang bulan apa? Februari. Nada. April. Insyaallah dua pertemuan. Almost time to say goodbye to you. Maaf jadi sedikit. Datang nanti bulan Maret ya. Insyaallah kalau ada umur kita ketemu kan. Dan hadirin, terima kasih. Saya mohon maaf. Mohon didoakan, mudah-mudahan ada takdir bulan depan kita ketemu lagi. Silakan sementara simak di medsos saja dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.